Sekian lama ku dirantau orang, ingin ku cepat pulang ke kampung halaman. Burung terbang melayang, terbangnya dari Jawa. Hatiku cemas dan bimbang, takut tak berjumpa. Jadi kecewa. Sirih banyak daunnya, hidup numpang di batang. Kekasihku yang tercinta jadi milik.